Kalau cinta tak lagi untuk diriku, katakanlah sejujurnya, tiada guna kau berdusta. Biar batin ini tak tersiksa. Sayang, ku coba bayanganmu ku hapus dalam anganku. Ku biarkan rindu ini, ku padamkan cintaku. Walau perih terasa di hati, rindu memang rindu selalu mengganggu. Aku sendiri.